someone. Janji kita berdua, entah masihkah ada cinta di hatiku untukmu. Entah kapankah ku dapat membuka hati untukmu. Tak pernah ku bayangkan cerita kita berakhir begini. Teganya kau dustai semua janji kita berdua. Entah masihkah ada cinta di hatiku untukmu. Entah kapankah ku dapat